Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi.